Wa furuduhu sitatun. Ahaduha niyatu wudu'in aw ada'i fardi wudu aw raf'i hadatsin li ghairi da'imi hadats hatta fil wudu'il mujaddad. Ini sekarang membahas tentang beberapa kefarduan wudu. Yang di kitab ini dijelaskan ada 6. Jadi terpaut 1 dengan syarat wudu ya. Karena syarat jumlahnya 5 dan fardu wudu jumlahnya 6. Fardu wudu yang pertama adalah niat. Jadi tentunya niat ini tidak hanya syarat wudu, tidak hanya fardu dari wudu, tetapi semua ibadah itu diharuskan untuk niat. Dan niat wudu ini bisa bermacam-macam ya, bisa bervariasi. Bisa niat wudu, jadi nawaitu al-wudu, saya niat wudu. Atau bisa juga niat melakukan fardu wudu. Atau niat menghilangkan hadas. Tapi khusus niat ini, yaitu menghilangkan hadas, tidak boleh dilakukan bagi orang yang da'imul hadas. Karena hakikatnya da'imul hadas, atau orang yang hadasnya selalu keluar, ini wudu yang dilakukannya hakikatnya ini tidak menghilangkan hadas. Karena hadasnya keluar terus, jadi tidak menghilangkan hadas, akan tetapi dia diperbolehkan sholat ya. Jadi khusus untuk da'imul hadas, dia tidak diperbolehkan untuk niat menghilangkan hadas. Dan niat wudu ini menjadi syarat walaupun wudu yang dilakukan adalah wudu mujaddad. Wudu mujaddad adalah wudu yang diperbarui. Artinya wudu yang diperbarui ialah seseorang bila ingin melakukan sholat, dia disunnahkan untuk wudu ya. Jadi seseorang yang ingin melakukan sholat, dia disunnahkan melakukan wudu bila dia masih memiliki wudu. Jadi wudu yang dilakukan kedua setelah wudu yang pertama belum batal itu namanya wudu mujaddad. Jadi contohnya misalkan saya ingin melakukan sholat maghrib, saya melakukan wudu kemudian melakukan sholat maghrib, masuk sholat isya, wudu saya di sholat maghrib belum batal. Maka untuk melakukan sholat isya, saya disunahkan kembali melakukan wudu yang kedua, walaupun wudu yang pertama tidak batal. Jadi wudu yang dilakukan setelah wudu yang pertama, ini namanya wudu mujaddad. Dan ini hukumnya sunnah ya, hukumnya sunnah. Wudu yang demikian ini tetap diharuskan, tetap difardukan untuk niat wudu. Awit toharoti anhu, awit toharoti linahwi sholati mimma layubahu ila bil wudu. Habis tiba hati muftakirin ila wudu kasolati wa masil mushaf. Ini masih variasi-variasi niat ya. Boleh juga niat bersuci dari hadas. Jadi nawa itu toharota an hadas itu boleh. Atau niat bersuci untuk melakukan hal-hal yang membutuhkan wudu. Jadi nawa itu toharoh li sholat itu boleh ya. Jadi saya niat untuk bersuci karena ingin melakukan sholat itu juga boleh. Dan sholat ini hanyalah contoh ya, artinya memasukkan juga hal-hal atau ibadah yang tidak boleh dilakukan kecuali dengan wudu. Jadi misalkan saya niat bersuci untuk membaca Quran misalkan, untuk tawaf itu juga sah. Awistibahati muftakirin ila wudu kasolati wa mashil mushaf. Ini juga variasi niat yang lain ya. Niat wudu supaya diperbolehkan melakukan sesuatu. Sesuatu artinya hal-hal yang membutuhkan wudu. Jadi misalkan nawaitu toharoh listibahati sholat. Atau nawaitu toharoh listibahati mashil mushaf. Saya niat bersuci supaya diperbolehkan melakukan sholat. Saya niat bersuci supaya diperbolehkan menyentuh mushaf. Jadi ini adalah beberapa niat variasi niat wudu yang sah digunakan untuk wudu. Wala takfi niyatu istibahati ma yundabu lahul wudu ka qiraatil Qur'an awil hadis wa kadukhuli masjid wa ziyarati qabrin. Khusus untuk niat yang terakhir tadi, yaitu niat diperbolehkannya melakukan sesuatu. Sesuatu itu harus hal-hal yang diharuskan melakukan wudu. Tidak boleh hal-hal yang disunnahkan melakukan wudu. Jadi contohnya misalkan nawaitu toharoh listibahati kiraatil Quran, contohnya saya niat bersuci supaya diperbolehkan membaca Al-Quran. Ini tidak sah ya, karena membaca Al-Quran ini boleh dilakukan tanpa wudu, dan wudu yang dilakukan untuk membaca Al-Quran ini tidaklah wudu yang wajib. Jadi hal-hal yang tidak diharuskan dengan wudu untuk melakukannya ini tidak boleh disertakan untuk niat yang terakhir, yaitu istibahah atau kebolehan sesuatu. Jadi contohnya sesuatu yang disunahkan wudu adalah membaca Quran atau membaca hadis atau masuk masjid dan juga ziarah kubur. Jadi hal-hal itu tidak bisa diniatkan di dalam wudu. Wal aslu fi wujubin niyyah khabaru innamal a'malu binniyat ay innamas sihhatuha la kamaluha. Jadi mengapa semua ibadah diharuskan niat? Apa dalil yang menjelaskan tentang keharusan niat di dalam ibadah? Nah, ini dalilnya yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, bahwa kesahan amal hanya bisa didapatkan dengan cara niat. Jadi amal hanya bisa sah dengan niat. Artinya tanpa niat amal tidak bisa sah. Di dalam sabda ini terdapat perbedaan beberapa ulama yang berdampak pada hukum niat itu sendiri. Jadi sebenarnya selain madhab Syafi'i itu tidak mengharuskan niat di dalam ibadah ya. Khususnya madhab Maliki atau Imam Malik atau Abu Hanifah ya. Di dalam bab wudu dijelaskan Abu Hanifah tidak mengharuskan niat di dalam berwudu. Jadi Abu Hanifah atau madhab Hanafi, mereka tidak wajib niat ya. Abu Hanifah berpendapat bahwa selama ibadah itu sebagai pelantara ya, selama ibadah sebagai pelantara itu tidak diharuskan untuk niat. Jadi contoh pelantara misalkan wudu ataupun mandi ya. Tentunya wudu dilakukan atau mandi dilakukan ini untuk kesahan sholat. Jadi ada ibadah yang menjadi syarat dari ibadah lain atau menjadi pelantara dari ibadah lain, ini menurut Abu Hanifah, menurut madzhab Hanafi hukumnya tidak harus niat ya. Dan perbedaan itu ditimbulkan dari dalil yang sama. Jadi dalil Abu Hanifah juga ini, innamal a'malu binniyat. Dalil Imam Syafi'i juga sama, innamal a'malu binniyat. Mengapa bisa berbeda? Mengapa bisa berbeda padahal dalilnya sama? Dikarenakan hadis ini, sabda ini, sebenarnya kalau tanpa penambahan kata lain, sabda ini tidak bisa dipahami. Karena ini kan hanya tiga kalimat ya, innamal a'malu binniyat. Innama hanya a'malu perbuatan, binniyati dengan niat. Jadi perbuatan hanya dengan niat. Perbuatan hanya dengan niat. Itu maksudnya bagaimana? Perbuatan hanya dengan niat. Kalau kita hanya membaca hadis ini tanpa menambah kata lain, ini hadis ini tidak bisa dipaham. Dan tambahan kata lain ini ulama tidak sepakat apakah harus ditambah kata apa. Jadi kata apa yang harus ditambahkan di hadis ini, ulama tidak sepakat. Imam Syafi'i menambahkan kata sihah. Sihah artinya sah ya. Jadi menurut Imam Syafi'i arti dari hadis ini adalah semua amal bisa sah hanya dengan niat. Ada tambahan sah ya. Kesahan amal hanya dengan niat. Jadi kalau ditambah kata sah ini baru bisa dipahami. Tetapi Abu Hanifah atau ulama yang lain tidak menambahkan kata sah, menambahkan kata kamal. Jadi amal bisa sempurna dengan niat. Jadi kesempurnaan amal hanya bisa didapatkan dengan niat. Jadi perbedaan penambahan inilah yang menjadikan mereka para ulama berbeda pendapat tentang niat. Jadi memang karena ini namanya hadis-hadis yang tidak jelas maknanya ya. Hadis yang di dalam istilah usul fikih disebut dengan ilat mustambatoh atau hadis-hadis yang tidak jelas maknanya tergantung dari penafsiran ulama masing-masing. Jadi sebenarnya di dalam fikih itu tidak harus melakukan ibadah sesuai dengan kenyataan. Tidak harus sesuai dengan kenyataan. Yang penting kita mengikuti salah satu dari pendapat mustahid ya. salah satu mujtahid yang empat itu Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Kalau kita sudah mengikuti satu dari empat itu, kita sudah terlepas dari beban, terlepas dari tanggungan melakukan ibadah. Dan pastinya salah satu dari mereka bila pendapatnya berbeda-beda, itu secara hakikinya yang benar hanya satu. Yang benar hanya satu artinya selainnya salah ya. Tetapi kesalahan itu tidak menjadikan ibadah kita tidak diterima. Artinya seperti tadi bahwa selama kita masih mengikuti salah satu dari empat madhab itu, madhab yang sudah terbukukan, maka kita sudah terlepas dari tanggungan taklif atau tanggungan dari kewajiban-kewajiban syariat. Wallahu a'lamu bishawab.